الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على النبي البشير النذير وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقه المنير أما بعد فقال الله تعالى في كتاب الكريم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون Khotul iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Masalah sebenarnya yang terjadi di kalangan kaum muslimin di dunia ini bukanlah masalah ekonomi atau masalah politik atau masalah budaya, tapi masalah umat Islam atau lebih umum lagi masalah umat manusia yang sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya adalah seseorang mengaku telah memeluk ajaran Islam karena membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi permasalahannya mereka tidak faham maknanya. Kemudian mereka tidak tahu apa konsekuensinya kalau sudah membaca la ilaha illallah Rasulullah, sehingga masalah itu menimbulkan masalah-masalah baru, masalah-masalah yang lainnya, yaitu masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini. Oleh karena itu, saudaraku sekalian hafizakumullah, ulama-ulama dakwah ketika ingin memperbaiki umat manusia dewasa ini, khususnya kaum muslimin, yang pertama diperbaikinya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bagaimana pemahaman mereka tentang la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah? Karena keberhasilan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kejayaan umat Islam terdahulu tidak bisa lepas daripada pemahaman mereka yang benar tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak lepas dari pengamalan yang benar tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan inti daripada ungkapan la ilaha illallah Rasulullah yang disebut dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, inti daripada akidah itu adalah al-wala wal-bara'. Maka ulama akidah mengatakan al-wala wal-bara' adalah min somimil akidah. Al-wala wal-bara' adalah esensi daripada akidah Islam. Jadi pondasi keislaman kita itu akidah atau keimanan. Kemudian inti daripada iman dan akidah kita adalah al-wala wal-bara'. Sekarang pertanyaannya, apa itu wala? Apa itu bara'? Saudaraku yang saya cintai karena Allah, al-wala itu dari kata wala yali, yang artinya dekat. Nanti berkembang dari makna dekat itu makna-makna yang lain yang populer diterjemahkan dengan istilah loyalitas. Sementara al-bara, bari, itu artinya bebas, lepas, atau anti loyalitas. Jadi hidup ini sudah sekalian pada intinya adalah cuma dua, imma kita loyalitas, wa imma kita anti loyalitas. Nah, saudaraku yang saya cintai karena Allah, itu makna secara etimologi, secara bahasa. Bagaimana makna syar'inya, makna istilahinya? Makna secara terminologi, secara ajaran Islam. Mari kita lihat, kita renungi ketika kita membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi ada empat kata. Yang pertama la, la artinya dalam Allah, ibu sekalian. Tidak. Ilaha artinya apa ilah? Tidak ada Tuhan. Illa, selain atau kecuali Allah. Nah sekarang saya bertanya, apa bedanya makna ilah dengan makna Allah? Wallahu, wallahu a'lam. Ya sudah, apa lagi itu? Dan apa itu makna ilah dengan makna Allah? Ilah itu maknanya adalah ya, ma'budun bihaq au batil. Ilah itu ada sesuatu yang disembah ya, secara benar atau secara batil. Orang Indonesia menerjemahkan apa? Apa ilah itu diterjemahkan apa? Tuhan. Orang Jawa diterjemahkan apa? Gusti. Apa lagi? Pangeran. Iya kan? Itu ilah. Sehingga Allah bisa disebut ilah, setan bisa disebut ilah, hawa nafsu bisa disebut ilah, presiden bisa juga disebut ilah, tapi itu ilah-ilah palsu, ilah yang benar hanyalah Allah. Nah, saudara sekalian, la itu artinya nafi, tidak ada. Ilaha Tuhan. Sehingga orang yang baroknya benar adalah dia harus meniadakan seluruh Tuhan-Tuhan palsu. Tidak boleh menuhankan hawa nafsu, tidak boleh menuhankan manusia, tidak boleh menuhankan pemimpin. Coba, mari kita renungi secara benar. Di Indonesia pernah enggak terjadi bahwa orang itu hampir-hampir menuhankan manusia? Kalau tidak bisa dikatakan sudah. Jangankan beliau itu salah, benar pun harus kita bela mati-matian. Hidup atau mati, kita harus ikut beliau. Ada gak Pak? Pernah ada gak di dunia terjadi kemampuan? Padahal dalam ayat Qur'annya ya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Pada siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu pernah di Indonesia ungkapan yang sangat populer dan sangat menyesatkan, pecah besang derek. Dari siapa? Derek Bung. Bung. Orangnya mati, ternyata gak mau ikut mati juga. Setelah dia meninggal, ada lagi gesah ya. Hidup mati juga ikut beliau. Sama kaum muslimin, sampai pohon-pohon di Jawa Timur sempat dibakar juga, pastinya itu lah. Sempat dibakar apa pohon, Pak? Sampai papan-papan ya, organisasi Islam tertentu. Pernah terjadi, Pak, di dunia? Inilah saya katakan, itu semuanya tidak akan terjadi kalau umat Islam memahami makna La ilaha illallah. Makanya lah disebut nafi, artinya tidak. Ilaha disebut al-manfi, yang ditiadakan. Tidak boleh bagi orang Islam yang sudah mengucap la ilaha illallah Rasulullah masih ada Tuhan-Tuhan kecuali Allah. Makanya illa disebut isbat. Al-isbat artinya menetapkan. Allah disebut dalam bahasa Arab al-musbat, yang ditetapkan. Jadi yang eksis, yang ditetapkan dalam hidup ini berkaitan dengan ketuhanan hanyalah Allah. Saudara sekalian, sesatnya umat terdahulu itu padahal sudah dikasih kitab suci. Kenapa mereka sesat? Karena mereka menuhankan selain Allah. Kenapa sampai menuhankan selain Allah? Jawabnya, karena ghulu berlebihan. Contoh, Yahudi itu sama dengan manusia yang lainnya, yaitu pernah mendapatkan kitab suci. Apa kitab suci Yahudi? Umat Yahudi. Amran. Kenapa sampai jadi kafir? Kenapa Yahudi sampai jadi kafir, pir, musyrik, rek? Padahal pernah punya nabi dan juga punya kitab suci. Sebabnya adalah karena kultus, mengkultuskan Uzair. Uzair orang yang saleh, orang yang baik, dikultuskan sampai diakui menjadi anak Tuhan. Itu yang ini. Sekarang Nasrani. Nasrani dikasih kitab suci oleh Allah juga. Apa kitabnya? Injil. Punya nabi enggak? Punya. Siapa nabinya? Kenapa juga menjadi kafir, pir, dan juga berubah menjadi musyrik, rek? Kenapa, Pak? Karena menuhankan siapa? Isa. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون مشرك. Saudara sekalian hafizakum Allah. Jadi la ilaha. Ketika kita membaca la ilaha Allah, kita harus menafikan Tuhan-Tuhan palsu itu semuanya. Yang ada hanyalah Allah. Tidak boleh menuhankan berhala seperti kafirnya orang Quraisy yang menyembah berhala. Tidak boleh menyembah orang yang saleh seperti kafir musyriknya orang Yahudi. Tidak boleh menyembah Nabi, menuhankan Nabi seperti syirik dan kufurnya siapa? Nasrani. Dan tidak boleh menyembah dukun seperti musyriknya orang mana, Pak? Ya, kamu sendiri jawab. Apa? Itu disebut al-barak. Al-barak. Saudara sekalian, apa konsekuensi daripada al-manam, daripada barok yang artinya anti? Yang pertama adalah al-kufru. Jadi seseorang yang Islamnya iman diterima oleh Allah, orang yang harus mempunyai akidah barok anti, kufur. Kufur terhadap seluruh Tuhan kecuali Allah. Makanya Bapak, Ibu, ayatnya yang sering dibaca dalam surah Al-Baqarah ini, La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Terus apa? Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urdah. Jadi orang beriman tidak cukup bahwa Allah itu ada, tapi juga harus mengkufuri seluruh Tuhan-Tuhan palsu. Kira-kira Pak saya bertanya, ada gak orang yang masih mengaku beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi percaya pada punari, ada Pak? Ini pentingnya kita pengajian yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Karena jangan GR, umatnya Nabi Musa dulu beriman, umatnya Nabi Isa juga beriman, kenapa jadi syirik, kenapa jadi kufur? Karena menuhankan selain Allah. Pertanyaannya, mungkin gak walaupun kita tidak berharap umat Muhammad SAW mengaku menjadi umat Muhammad tapi menuhankan selain Allah, mungkin kan? Makanya Nabi SAW agar itu tidak terjadi sudah mewanti-wanti jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan mengikuti perilaku Yahudi Nasrani, termasuk apa yang dilarang. Apa kata Nabi SAW? La'anallahu al-Yahuda wal-Nasara الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. Allah melaknat orang-orang Yahudi, melaknat orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabinya dijadikan masjid. Sekarang saya bertanya, Pak, ada enggak orang yang beragama Islam kuburan jadi masjid? Ada enggak? Kan? Dia tadi itu kuburan. Bapak keliling ke Jawa, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ketemu saya sana. Ini cara. Oleh karena itu yang pertama harus kufur. Mengkufuri, kita menolak itu semuanya, Tuhan-Tuhan palsu. Yang kedua adalah al-adawah. Di dalam Quran ada gak, Pak? Ada istilah La tattakhudhi, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kau jadikan musuhku dan musuh kamu apa aulia, pemimpin-pemimpin kamu, teman dekat kamu. Jadi dalam hidup ini ya tidak bisa kita pungkiri, ada musuh, ada kawan, ada teman. Nah, orang yang akidahnya benar adalah dia harus menjadikan lawan yang dianggap oleh Allah musuh. Bapak-Ibu sekalian, saya bertanya, di Indonesia ini sekarang lagi ramai-ramainya apa? Terus ya. Nah, kalau disebut lawan itu biasanya lawan apa, Pak? Padahal gak boleh seperti itu. Musuh itu adalah mereka yang menentang ajaran Allah. Ada gak dalam sejarah Islam disebut Abu Bakar lawan politiknya Umar? Ada, Pak? Ada, Pak? Tarik Islam? Gak ada. Kenapa? Karena yang musuh itu orang yang dimusuhi oleh Allah saja. Itu orang kafir, bir, orang musyrik tadi. Jadi konsekuensi dari Al-Baraq harus memunculkan al-adawah, memusuhi orang yang dimusuhi oleh Allah, memusuhi sesuatu yang dimusuhi oleh Allah. Yang ketiga, al-mufasalah. Dari kata fasalah, yufasilu, mufasalatan, berpisah, saling berpisah. Artinya tidak ketemu. Itu mana barang. Sehingga orang kafir dan orang Islam tidak akan ketemu di dalam masalah akidah. Dan perkawinan bagian dari masalah akidah. Kalau bisnis, Pak ya, bekerja biasa, karena ajaran Islam ajaran memudahkan. Tidak mungkin kita bisnis hanya dengan orang Islam saja. Tapi dalam masalah akidah tidak ketemu. Dan perkawinan adalah bagian daripada akidah Islamnya. Sehingga kalau orang itu walak baruknya benar, syahadatnya benar, tidak mungkin ada orang wanita muslimah kawin sama orang kafir berbir atau musyrik. Sekarang saya bertanya, Pak, di Indonesia ada gak? Saudara kita masih mengaku beragama Islam tapi kawin dengan orang kafir. Ada gak, Pak? Alasannya apa, Pak? Kawin dengan bule, alasannya, Pak? Untuk memperbaiki. Allah mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, orang kafir itu syarrul bariyah. Syarr apa, Pak? Syarr. Seburuk-buruknya manusia. Tapi ada orang kafir sama orang kafir, alasannya memperbaiki. Yang benar apa? Yang benar, Pak? Yang benar apa? Memperbaiki itu memperburuk. Memperburuk, Pak. Ini pentingnya kembali pada istilah agama atau terminologi agama. Yang keempat, konsekuensi dari makna al-barak, lafal barak, adalah al-bughdu. Sudah kita sampaikan pada bulan sebelumnya. Membenci. Jadi akidah ini ada cinta, ada benci. Membenci. Sehingga kita harus membenci orang yang dibenci Allah, membenci sesuatu yang dibenci Allah. Itulah yang disebut dengan al-barok. Nah, ketika barok melahirkan kekufuran, adawah, mufasolam, al-buktu, ya, maka al-barok itu akan menghasilkan sebuah, ya, ajaran yang sangat penting, itu al-hadmu, ha-dal-min, hadmu. Artinya, orang yang akidahnya benar, orang yang syahadatnya benar, dia harus bisa merobohkan, hadim itu merobohkan seluruh bangunan yang berdiri di atas kekufuran, permusuhan, mufasalah, dan kebencian. Itu dari makna la ilaha. Sekarang bagian yang kedua, illallah, kecuali Allah. Jadi setelah kosong, tidak ada kekufuran, tidak ada permusuhan sesama muslim, tidak ada perpisahan sesama muslim, tidak ada kebencian sesama muslim, maka baru diisi illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kehidupan kaum muslimin yang ada hanyalah Allah, aturan Allah. Dan itulah yang melahirkan al-wala, wala atau loyalitas. Sehingga saudara sekalian, telah diisi dengan Allah, maka hidup kita akan melahirkan loyalitas. Wala itu artinya apa? Wala artinya yang pertama, at-ta'ah. Sehingga kita akan taat kepada Allah. Jadi orang kalau syahadatnya benar, tanda bahwa syahadat atau keimanan kita benar, kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Anfal ayat pertama itu. Surat Al-Anfal ayat pertama. Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil anfal." Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa atii'u apa wa atii'u artinya wa atii'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman. Berarti kalau ada orang mengaku beragama Islam tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, namanya apa? Bukan mukminin berarti kan? Kalau bukan mukminin macam-macam, bisa kafirin, bisa musyrikin, bisa munafikin, bisa fasikin, in-in yang jelek itulah. In-in yang jelek bukan in-in yang bagus. In-in yang bagus kan mukminin, muslimin, muttaqin ya kan? Jadi mbakin itu ada dua, ada mbakin yang bagus, ada mbakin yang jelek. Ingkut mukmin. Ini kan katanya dengan surat Al-Anfal yang berbicara tentang rampasan perang. Jadi ketika rampasan perang sudah dibagi, sisa rampasan perang itu masih ada. Ini diperebutkan oleh para sebagian sahabat waktu itu. Turunlah ayat ini agar taat kepada Allah. Kursi DPR sudah dibagi, masih ada sisa? Sisa? Nah, itu siapa kira-kira? Yang kedua adalah di antara mana al-wala adalah an-nusrah, menolong. Jadi kalau kita loyal kepada Allah, maka tandanya kita harus selalu menolong agama Allah. Meskipun Allah tidak butuh. Makanya ayatnya ing tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah. Allah bukan lemah, bukan lemah. Maksudnya adalah kita harus memperjuangkan ajaran Allah. Karena itu untuk kebahagiaan kita, kebaikan kita sendiri, saudara sekalian. Allah tidak butuh dibantu, Allah yang menciptakan kita, tidak butuh kita. Ya. Sehingga ukuran bahwa tauhid kita benar, iman kita benar, maka hidup kita selalu menolong, membantu, dan memperjuangkan aturan Allah. Sehingga tidak ada lagi kaum muslimin yang menjadi penonton terhadap Islam. Semua menjadi pemeran yang melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna al-wala. Yang ketiga sebenarnya adalah al-qurbu. Di antara makna al-wala itu al-qurbu, dekat. Ukuran kedekatan kita ini, kedekatan akhwat sama akhwat, ukurannya adalah kedekatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hidup kita ini ya ikhwan, ya akhwat, kita harus paling dekat dengan Allah daripada yang lainnya. Karena wala kita, loyalitas kita adalah kepada Allah, baru pada Rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi mudah saudara sekalian, kita menilai diri kita, atau kalau diperbolehkan menilai diri saudara kita. Lihat siapa kedekatan kita dekati. Kalau kita bicara dekat, itu siapa teman dekat kita? Ketika teman dekat kita adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu berafiliasi pada aturan Allah, berbahagialah, semoga wala kita itu benar. Semoga loyalitas kita benar. Yang pada gilirannya, semoga keimanan kita benar. Sebaliknya, kalau kedekatan seorang itu bukan karena Allah, kedekatannya adalah karena hawa nafsu, kedekatannya adalah karena harta, kedekatannya adalah karena jabatan, maka wala dia tidak benar. Dan ketika wala ini tidak benar, saudaraku sekalian, maka pada gilirannya akidahnya tidak benar. Oke. Sekarang ini di Indonesia lagi ramai apa? Antara partai dengan partai yang lain. Koalisi wa ma adraka ma koalisi. Bahasa Arabnya bermusyarakah. itu ukurannya masih yang paling dekat dengan ajaran Allah. Mungkin seseorang atau partai tidak terlalu ideal, tapi paling tidak yang dekat dengan Islam. Sekarang saya bertanya, partai-partai di Indonesia itu ketika koalisi pertimbangannya apa ukurannya? Apa? Ukuran kedekatannya apa? Ini pentingnya bahwasanya pengajian itu harus mengarah pada seluruh aspek kehidupan, ya politik, ya pekerjaan, ya rumah tangga, ya pertemanan, sehingga kita itu ada bingkai ketika ya, dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Yang keempat adalah al-mahabbah, cinta. Di antara makna al-wala adalah al-mahabbah. Jadi kalau wala kita kepada Allah, Rasul dan mukminin, maka wala kita harus melahirkan cinta, cinta kita kepada Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Jadi cinta kita harus benar, cinta kita kepada Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Jadi cinta kita tiga, jangan sampai cinta kepada pihak ketiga, tambah ke itu sudah salah, yaitu Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Jadi cinta kita jangan ukurannya selain itu. Makanya masalah cinta itu masalah bahagia atau sengsara. Ketika salah dalam bercinta, salah dalam bercinta, apa Pak? Mengakibatkan apa? Bu? Cinta kalau salah itu Bu? Mengakibatkan apa Bu? Masuk penjara yang pertama. Ini tafsir dari ibu. Tafsir yang kedua Bu? Bisa diancam apa Bu? Bu? Hukuman mati. Dan itu semuanya gak terjadi kalau walak barunya benar. Subhanallah. Ya, surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 24. Salam-salam ayat ini, bahwa masalah cinta itu masalah yang sangat sensitif, masalah sangat fondasi, ya fundamental, masalah yang sangat prinsip, sehingga nggak boleh cinta yang satu yang prinsip itu hanya didasari buta. Kok bisa sih ibu? Kok bisa ibu sama orang kafir? Kafir itu saat cinta itu kan itu nggak benar. Sudah bukan zamannya lagi. Cinta itu melek, tidak boleh buta. Karena kan salah. Dan kalau salah akan melahirkan adab Allah. Ini Bapak Ibu bisa lihat ayat 24 surat At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب apa أحب artinya lebih kamu cintai إلله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Tadi ini yang negatif atau positif kan? Negatif. Salah bercinta menjadi al-fasikin, memang orang fasik. Salah bercinta menjadi orang yang, kenapa cari bercintanya salah? Karena tadi melek atau buta tadi Pak? Buta. Makanya ada, kalau ada via ketiga itu, supaya tidak buta, jangan sampai jadi orang ketiga ibu-ibu. Dan suami-suami juga jangan menjadikan orang ketiga. Agar tidak bermasalah, jadikan orang ketiga menjadi orang kedua, baru halal. Sehingga tidak buta, sehingga tidak nabrak-nabrak. Jadi setiap ada yang fitnah orang ketiga, jadikan orang kedua kalau berani. Kalau tidak berani sabar seperti saya. Saudara sekalian yang saya cintai karena Allah. Nah, dengan akidah wala ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa membangun, disebut dengan, ilmu akhirnya disebut dengan istilah al-bina, membangun. Jadi bangunan kehidupan kita, wahai saudaraku, bangunan di atas ketaatan kepada Allah. Anusrah, menolong, keberpihakan kepada Allah, Rasul dan orang beriman. Bangunan yang kita bangun adalah al-qurbu, kedekatan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan orang-orang beriman yang komitmen dengan keimanannya. Yang kita bangun, saudara sekalian, setelah merontokkan bangunan-bangunan lama, kita bangun ya bangunan yang baru adalah al-mahabbah, cinta. Sehingga hidup ini adalah cinta. Dakwah adalah cinta. Pengajian adalah cinta. Jihad adalah cinta. Dan yang punya nafas panjang itu kan orang yang bercinta. Kan? Ada nggak orang bosan bercinta? Tidak ada. Jadi cinta adalah energi yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena berangkatnya dari keimanan yang benar. Terus kalian, dengan al-hadam menghancurkan bangunan-bangunan yang lama penuh dengan kekufuran, permusuhan dan sebagai kebencian. Kemudian ditindih dengan bangunan yang baru berupa at-ta'ah, an-nusra, al-qurbu, al-mahabbah, maka akan melahirkan al-ikhlas. Oleh karena itu, saudara sekalian, orang yang akidahnya benar akan melahirkan ikhlas. Orang yang syahadatnya benar akan melahirkan keikhlasan. Sebaliknya, ketika seseorang itu susah ikhlas padahal sudah sering mendengarkan ceramah atau yang jarang mendengarkan, itu pasti ada hal yang khalal, ada yang error dalam syahadatnya, ada yang error dalam barok, dalam walak. Jadi saudara sekalian, ikhlas itu tidak datang sendiri nongol begitulah, tapi melalui proses panjang yang serius di mana kita harus benar di dalam memahami la ilaha illallah dan mengamalkan la ilaha illallah. Makanya perbaikan diri kita, perbaikan umat Islam harus dimulai dari perbaikan dalam memahami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang bab yang kedua yang terakhir sekalian adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui apa itu al-bara', apa itu al-wala'. Disebut dalam akidah wala' wal bara', loyalitas dan anti loyalitas. Sekarang saudara sekalian, untuk mengetahui wala' wal bara' yang benar, maka diperlukan minhaj. Minhaj. Bapak ibu sekalian, kalau dikasih alif bacanya minhaj, kalau enggak ada alifnya ha dengan jim bunyinya manhaj. Di dalam bahasa Arab al-minhaj wal manhaj maknanya satu, yaitu at-tariq al-wadih, jalan yang jelas. Jadi ketika jalan itu jelas, maka orang tidak nyasar sampai dia buat tujuan. Maka sering diterjemahkan sesuai dengan kondisi. Kalau berbicara tentang pendidikan, minhaj tersebut dengan istilah kurikulum. Kurikulumnya apa? Minhajnya apa? Dalam kehidupan umat manusia secara umum disebut sistem kehidupan. Sistem atau ajaran. Jadi agar wala' wal bara' kita itu benar, maka perlu minhaj. Sistem ajaran kurikulum yang benar dalam wala' wal bara' adalah kurikulum yang dipraktikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga minhaj ini, saudara sekalian, ada tiga pengertiannya. Yang pertama, wala kita itu kan kepada Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Dari ayatnya, surat Al-Ma'idah, surat nomor 55, ayat surat 5, ayat 55. Allah berfirman, innama waliyukum, sesungguhnya wali kamu, wala kamu, adalah kepada Allah. Allah sebagai apa dalam al-wala ini? Allah sebagai masdaran, sumbernya. Jadi dalam wala wal bar itu sumbernya adalah Allah. Sumbernya adalah dari aturan Allah, ajaran Allah. Sumbernya bukan hawa nafsu saya, selera bapak, selera ibu, kecenderungan saya, kecenderungan bapak atau ibu, hawa nafsu kita. Lah, bukan. Jadi sumbernya adalah Allah. Sehingga pasti benar. Sehingga ketika kita berpihak, keperpihakan kita dalam berumah tangga, keperpihakan kita dalam politik, itu akan benar kalau sumbernya dari Allah. Yang kedua, wala kita adalah warasul. Innama waliyakumullah warasuluh. Rasul sebagai apa dalam al-wala al-bara'? Di sini tulis kaifiatan. cara mengamalkan wala wal bara yang paling tahu siapa Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan politikus tertentu, bukan filosof, bukan ulama, tapi yang paling tahu wala wal bara adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk mengaplikasikan wala wal bara yang benar, kita harus tahu cara yang telah ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, contoh bagaimana Nabi membangun wala loyalitas. Saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya saya bertanya, Rasul SAW itu ketika dakwah di Mekah dan sama juga di Madinah, ada gak keluarga beliau yang masih kafir? Keluarga besar beliau Abu Jahal, Abu Lahab, masih ada hubungan-hubungan? Sekarang bertanya, ada enggak sahabat Nabi yang tidak ada hubungan famili keluarga? Bilal ada enggak hubungan famili? Bilal dari mana? Bilal dari Habasyah. Sekarang saya bertanya, Rasul lebih menyintai Bilal atau menyintai saudaranya masih kafir? Soalnya ini maksudnya contoh daripada wala yang benar. Ini contoh dari wala yang benar. Sehingga kedekatan kita itu tidak semata-mata hubungan keluarga, tapi kedekatan yang hakiki adalah hubungannya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, al-mu'min. Karena ayatnya innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Sekarang ya, posisi seorang mukmin dalam wala itu apa posisinya? Sebagai tangfidzan, pelaksana. Allah sudah ngasih aturan, Nabi ngasih contoh, kita semua apa Pak? Yang bagian apa? Bagian kita pelaksana. Oleh karena itu, ketika Allah mewajibkan, mengharuskan kita untuk berwala pada Allah dan Rasul dan orang beriman, subhanallah, Allah yang paling mahatahu. Ternyata orang-orang yang mengaku beriman itu tidak sama kualitas keimanannya. Sehingga wala kepada orang-orang beriman, orang beriman yang seperti apa? Ini kan setiap hari kepake ya, Pak. Coba ketika pemilu, ya kan ada memilukan orang banyak, semua banyak protes. Pilpres yang sangat mungkin juga menimbulkan orang yang loba. Stres. Itu tidak akan salah kita, keberpihakan kita, kalau kita mengacu pada ayat itu. Karena hampir sekian banyak partai itu mengaku agamanya Islam, tapi yang mana yang harus kita loyal, kita dekati, kita cintai, kita bela? Ternyata tiga kriteria. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah. Apa artinya alladzina yuqimunas shalah? Yang selalu mendirikan sholat. Ungkapannya bukan yang melaksanakan sholat, karena sholat tidak cukup dilaksanakan, harus didirikan. Baru disebut didirikan sholat itu kalau sholatnya berjamaah, barisnya rapi. Karena sholat itu harus mengikuti siapa? Sholu kama ra'aitumuni usalli. Sholatnya Nabi di rumah itu berjamaah, berjamaah di masjid. Berarti yang kita bila adalah orang-orang Islam yang sholatnya benar, yang berjamaah, yang barisannya rapi, yang imamnya benar bacanya, yang makmumnya juga taat pada imamnya. Itu kan Nabi. Partainya apa, dapat berapa persen, nah itu urusan politik. Yang jelas itulah yang harus kita bilang. Masalah menang kalah itu Allah yang menentukan. Nah, itu ceramah kalau setelah pemilu. Kalau sebelumnya harus menang. Setelah selesai, menang atau kalah itu urusan. Itu hanya pengajian. Sehingga ada anggota pengajian stres. Ada nggak stres sebelumnya? Nah, ada wartawan dari Jawa Timur kan. Kalau ada anggota calon anggota legislatif, ya, stres, itu tidak aneh, kata wartawan di Jawa Timur. Yang aneh nanti kalau yang stres itu partai yang selalu ceramah, katanya. Nah, itu baru berita kalau dia stres itu. Maksudnya selalu berdakwah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, intinya yuki masalah wayutuna zakat, dan yang membayar zakat. Berarti keperpihakan kita, meskipun semuanya mengaku beragama Islam, adalah saudara-saudara kita yang selalu membayar zakat. Alhamdulillah, ada zakat di sini. Biasanya ada di sini, ada. Sebab yang membayar zakat, yang rajin membayar zakat, bukan bunyinya, bukan bunyinya yang menerima zakat, kan begitu? Sementara sebagian orang kaya, senangnya apa, Pak? Menjadi penerima tapi membayar. Dan yang ketiga cirinya wahum rokiun, dan mereka selalu rukuk aikhaldiun, selalu tunduk pada aturan Allah. Itulah kaum muslimin yang kita harus berwala kepadanya, dekat dengannya, membelanya, mendorongnya, menjaga nama baik mereka. Subhanallah, jelas sekali saudara sekalian. Itulah makna al-wala wal bara yang keluar daripada akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terakhir saudara sekalian, jadi masalah umat Islam itu banyak sekali, masalah rumah tangganya, politiknya, ekonominya, hubungan luar negeri, bisnis sebagainya, tapi inti permasalahan umat Islam adalah masalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya benar enggak kita dalam bersyahadat, benar enggak kita dalam wala wal bara, sehingga ketika itu benar, maka aspek kehidupan yang lainnya itu akan benar pula. Bagus sekali, ini saja yang kita bisa sampaikan mengenai al-wala wal-bara. Dan ini materi bukan untuk setahun sekali, tapi setiap saat. Karena setiap saat manusia pasti dihadapkan dengan siapa kawan, siapa lawan. Dihadapkan dengan cinta atau benci. Dihadapkan dengan jauh atau dekat. Oleh karena itu, materi ini sebenarnya adalah harus materi yang setiap saat, karena berkaitan dengan keimanan. Dan Nabi mengatakan jadidu imanakum, perbarulah keimanan kamu. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbarui iman kita? Nabi menjawab, akthiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah untuk membaca dan memahami dan mengamalkan la ilaha illallah. Sampai sini, dan saatnya bertanya, ada yang ada masukan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian yang panjang lebar dari Ustaz Azami tentang al-wala wal bara. Sebelum masuk ke tanya jawab, kami umumkan bahwa untuk kajian pekan depan seperti biasa akan diisi oleh Ustaz Ahmad Sarwat IC dengan tema sistem MLM dalam pandangan Islam. Silakan untuk tanya jawab, silakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya, Bu. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekilas membahas masalah syahadat. Iya, Bu, syahadat. Bisa difahami insyaallah, dan pertanyaan sangat penting, tolong Bapak Ibu sabar sebentar, karena pertanyaan sangat penting dan berkaitan sebuah pergerakan yang kalau kita tidak paham betul bisa membahayakan mungkin anak kita, ya, saudara kita. Jadi materi syahadat masalah materi yang penting, tapi jangan sampai difahami salah. Karena yang saya tangkap dari apa yang sampaikan Ufti tadi, ini saya sering dengar, syahadat kamu belum selesai, belum sah. Kalau tidak bersyahadat di depan saya di sini maksudnya harus biat kepada amir tertentu. Ini bisa bahaya. Jadi fokusnya kepada syahadat yang benar, ya seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa kita bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah maknanya apa, Allah maknanya apa, sudah saya sampaikan. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, sehingga idola kita yang kita ikuti, yang kita teladani adalah Rasulullah SAW. Tapi dalam pergerakan tertentu, gerakan tertentu, gerakan dakwah tertentu, atau gerakan apa pun namanya di dunia ini, orang, ya seseorang, apalagi kalau dia itu awam, kosong, tidak paham Islam, dikondisikan untuk memahami bahwa syahadat yang benar adalah syahadat dari jamaah dia. Dan kalau syahadat benar harus biat di depan dia. Setelah biat di depan dia, gak boleh ngaji sama orang lain, gak boleh ikut jamaah orang lain. Nah ini bukti, walaupun mungkin bukti maksudnya tidak seperti itu, tapi saya akan jawab seperti itu. Karena tidak sedikit korban-korban dalam pengajian-pengajian yang tidak jelas manhajnya, tetapi mengklaim bahwa dirinya yang paling benar syahadahnya. Syahadat kamu tidak benar. Nah setelah kamu ikut ngaji sama saya, kamu baru benar. Tapi bapak ibu kamu belum benar, makanya kamu tidak usah ikut bapak ibu kamu, ikut saya aja. Ini banyak sekali korbannya, termasuk jamaah umroh saya kemarin itu jadi korban, punya dua anak gadis, setiap hari suruh mencari dana oleh pesantren tertentu, pergerakan tertentu, dia tidak taat pada orang tua. Alasannya saya dan orang tuanya, tidak usah disebut namanya dia, tapi maksud saya ini terjadi dimanapun. Oleh karena waktu ya, ukuran syahadat yang benar itu ukurannya bukan jamaah tertentu, bukan ustaz tertentu, bukan biat tertentu, ukurannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang mengikuti Quran dan Sunnah, yang sudah saya ingat tadi, apapun jamaahnya, apapun organisasinya, apapun partainya adalah benar. Jangan sampai syahadat itu diklaim benar kalau mengikuti, mengikuti apa tadi Pak? Jamaahnya, itu waktu ya, itu ukuran benar seperti itu. Jadi ukurannya bukan karena orangnya atau nama organisasinya, tapi ukurannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang diantara apa namanya keterangannya sudah saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir. Ini saja akhir jawaban saya, dan terima kasih Ukti yang bertanya, karena seperti ini sering saya dapat pengaduan, ngadu orang tuanya sampai mengatakan anak saya hilang Ustaz, anak saya hilang, dia lebih taat pada gurunya daripada taat pada orang tuanya, hilang. Nah ini semoga tidak terjadi di kalangan akhwat, umahat atau saudara-saudara. Nah, ini tadi apakah seseorang setelah dewasa harus memecahkan syahadat lagi? Ya tidak harus. Yang penting syahadat itu benar. Walaupun di depan orang kalau salah ya salah juga. Tidak usah. Karena dia besar kepada Allah. Ya, cukup jelas jawaban dari Ustaz Azami. Silakan kalau ada yang mau satu lagi, silakan Pak.